Surat An-Nas menika gandenganipun surat Falaq turunipun ingkang kathah ngendikaken mboten Madinah masing-masing ngendikaken nggih wonten ingkang ngendikaken mboten Mekah naik ing kathah ngendikaken mboten Madinah ayatipun namun ayat langsung tak ayat tidak lanjut saya salahkan. Kul dawo siro Muhammad, auzu birabbin nas, nyuwun pangersan kula birabbin nas kelawan pangerane menika. Malikin nas kang ratoni maharaja menungso nakon itu menungso maknanya yuk pengirahnya menungso ilahin nas kang mengirahnya menungso maknanya menungso nyun pangersan min syakil waswasil khannas sangka alamnya kejahatannya setan sing teko lunga setan sing teko lunga maknane maju mundur alladzi waswisu sing lidu ya setan kudu linas tinggalun dada-dadani menungso minal jinati saking sing bangsa jin warnasi menungso surat An-Nas menika kalau matur keadaan ini surat Falaq saja ikun surat Al-Falaq kalau ini namun nyuwun pangersan saking Rabbil Falaq nyuwun pangersan saking pengerane wujud nyuwun dirasa saking kejahatane apa saja yang kita harus jawab dan jawab semua kemampu mulai waktu dikitan di menurut waktu itu menurut waktu itu boleh nyuwun pangreksa namun sudah bilok juga artinya setunggal ungkapan nanti Gusti Allah bilok juga tapi nyuwun perlindungan sampai misal di makhluk misal di gosip yang tidak apa misal di nafasan di berukat memisal di asidik ilas kita nyuwun supaya dihindarkan dari Allah Rabbul Falaq menika saking sekarang berkali yang biasanya mengganggu kita dari luar kita amal. Termasuk misalnya nafkah itu pas sipir gopoyo santai tak hidup deh. Namanya moto ini santai bagas. Misalnya nafkah itu pas saking hasut itu hasut. Ini zamannya moto hasut hasut. Namun mantannya boleh masih deh. Warungnya kancangnya maris, warungnya tidak latih-latih mulai parok kubelas. Nek muni minsyari khasih din senajar menurutnya khasut berbentar sampai ternyek masalah ini. Nek motor ini ini joko dari luar semua. Lah sing kulo aku kira pina. Menika nyebut Gusti Allah. Sesuk. Aku kira pina. Malikin nas. Ilahin nas. Sejane manane ya siji wong mati Gusti Allah mung siji kok. Tapi masing-masing mengku pengertian dhewe. Robbina. Menika pengen sekarang senyum sor senyum senyum nyawa itu problem. Mari kita senajari senyuasani manusia seluruhnya. Ia hinas senyum sempat semua manusia. Amat ini harus sempurna ber. Angkatnya dalam tanda kutip angkatnya jauh tiga. Hanya untuk gojalo panasan dari minsario waswas itu karena masih cerita. Allah diwas isu isu duri. Nah, alfalak mohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari empat hal yang dari luar. Maka kita memohon dengan aku juga dinas berlah dinas mari dinas kita dinas dari satu tapi satu ini lebih gila lebih berdeni sampai kita menyebut Tuhan aku juga dinas mari dinas kita dinas untuk apa untuk menghindarkan dari syair waswas mergo gawe ganggu mongko setan itu disebut dengan nama gangguan si pengganggu pengganggu nek muni wong jahat ulang muni wong jahat itu saya kira nek muni ulang kejahatan pun kejahatan. Setan itu tidak disebut makhluk yang ganggu, tapi pengganggu, gangguan, waswas, khonnas. Khonnas itu sing terkoli. Datang pergi, nek sampean dilihat lunga ya, Mbak. Nek sampean ngali zikir Gusti Allah teko ya, Mbak. Pun setan menika ora ono. Sing terhindar sama sekali. Pokoknya kok gak mau pulau di Lepina Ustam. Itu nanti mulai santri sampai kiai rakyat jelata sampai presiden. Wabeh diganggu oleh setan. Kecilakannya mana setan menengok ya sesuai kalau pangkatnya menurut. Nek mau kopral lu mah, setannya setan kopral lu mah. Tapi yang kapten, kapten, jenderal, jenderal, setan. Santri, kurang tahu di warai kamu di gamu-gamu misalnya ujung barang kakak, santri yang ujung opo, mungkin dia opo. niku bangsa cepet-cepet ya santri setan semua mlumpate mundur terus kaya kompet ini kontrol adunan mau seluas dan ujung-ujung ini bagiannya kayak-kayak sehingga amalnya habis terus diganggu jadi awalnya Dewi ngadepi setan ini sampai di ngawal mau ngomong penting sami mampu berarti kalian nanti ya kita bergerak tidak pokoknya musak ini masa Allah setan itu tambah canggih-canggih biar ini belajar akhlak mulai cilik belajar setan nanti iso-iso luar biasa perjuangannya setan mereka sih dikirim kalau bisnis ini setan sini ada nih kaya-kaya berkirim setan sini jadi nanti kan menunjuk-unjuk kok kalau setiap ini harus menolak setan yang buat sampai ini muni-muni itu gambar setan mulanya yang ketiga, ini mulai kaya Gusti Allah menikah buat namung ya Rab, buat namung ya Rab dari barat tapi nas mari nas nas itu cinta, arti menurut menurut seorang ibu makhluk ke Gusti Allah yang ada di timur yang negara Gusti Allah Ta'ala pulau sampai ini tapi awalnya Dewi rata syukur di kita terus kita jadi manusia ini sampai yang di kita terus kita Allah jadi manusia mereka anugerah gede banget kenapa kita awalnya gak syukur di kita terus jadi manusia mereka orang syukur mereka kalau menanti makhluk orang syukur itu udah sadar yang ini itu anugerah yang ini untuk nikmat agak syukur ini orang merosok ya orang mulanya sampai tinggal ini loh tiap-tiap saya kaji syukurannya pengen berangkat kaji syukuran mulai kaji tapi kalau belas orang syukuran sholat padahal kode-kode rukunnya rukunnya Islam salah di rukun Islam, kaji rukun Islam. Kenapa sih kaji kok syukuran? Sing sholat pekan. Mereka tidak mengerti nikmatnya sholat. Orang ngerti bahwa sholat di mampu berarti wali gede apa itu ini? Itu boleh nek kaji Nabi izin tersoan langsung dari Gusti Allah umatnya itu menego kepingin mikrot kayak kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat. Salat itu mukmin itu mikrot. Mulane wong sak iki yo nganggo kerja tokoh gede. Niku mergo ora tau mikrot. Sampeyan tau mikrot kayak kaji Nabi Muhammad, roh cilike bumi, roh cilike planet-planet. Ini pun tak ada yang gede coba Allah kemudian ambilkan saya tak tahu syukur mereka orang ngerti kalau gadah kocok itu orang tahu lorok kaya teman umum yang kaya lorok kalau perlu aku mencari kalau tunggu minum dino sampai enak di sini mereka terlalu IC untuk menaik sekitar itu ada di begitu nak dipilih kau pilih ini pertama kali saya diomong orang yang baik masya Allah ternyata ambekan mekor ini macam terus berarti nanti bukan dari mau lagi ngerasa nikmatnya yang bukan nalik kalau rasa sesuai sama kula gadah kanca malih sisek stimulas mikro supaya iso pipis meneh kaya ngomong meneh kosak sampe jadi caci-caci lah kaya kula ngomong soal di mati dan di hati ngomongnya kalau tanya itu tanah kaya kusti Allah dia kau ini rampin dari pengirannya mengusah ilahin nas malikin nas sambil dititah di sejauhnya mas-mas kalau si ngerai sopong kaya waktu itu beli sopong sampai tutup dia menengahnya sampai salah-salah dia menengahnya sampai nama-nama menengahnya waktu kalau si ngayok kuitintah tanduran ini kuitintah tanduran ini iso ngerosok, iso mikir nanti lora iso mengekspresikan pikiran dan perasaan kuitintah tanduran sampai darah lora iso mikir sakit mikir, sakit ngerosok cuma orang iso kondor tak pikir akhir-akhir ini ikut tanda dulu benar ngomong jadi tiap mikir banget tentang kita gak bisa ngomong tidak bisa mengekspresi bisa ngerosok ya Allah aku ikut apa tapi gak bisa ngomong tapi gak bisa ngomong kalau makhluk itu sudah gak bisa mikir gak bisa ngerasa apa yang bisa ngomong kalau saya bisa ngerosok bisa mikir tapi gak bisa mengekspresi gak bisa ngomong. Ibu berapa sih kalau dicontoh ini, ini untuk sebuah lisan. Mereka, woy, sebut banget akhirnya kayaknya ini gak lisan. Ini sih, kurang eksperimen, nanti itu ngapun itu baru mencoba penelitian tentang hubungan. Kurang ngambil kelompok sila yang pulang, sila yang beritahu. Kelompok saya beritahu ini, namanya yang dikaitkan di zaman pulau tidak ada kelompok. Yang lain lebih mengekspresikan perasaan. Dan lagi pula orang lain dititahkan Gusti Allah dadi manungsa, bisa merasa, bisa berpikir, dan bisa mengekspresikan itu dengan bahasa. Bahasa lisan bisa, bahasa isyarat bisa. Sampai benar satu cara Cina sampai tadi ngomong bahasa Cina mati isyarat. Model hewan. Jadi itu biasa. Sampai dari sampai itu syukur. Mulai yang dikiranya dari mati syukur, nyukuri kemanusiaan ini, ya, nanti syukur. Caranya nyukuri dia. Caranya nyukuri. Nampak kaya pembawa acara. Mari kita syukur dari matanya yang dikiranya. Jadi, kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah, amin. Nampak cukup banget ini, syukur. Sampai bukan ini pulau sarung pulau matur luun dari Allah seluruh ini tidak percaya kalau aku mau banget aku sarung-sarungnya karena mau bingung melalui sepeda dia aku sampai menunggu mau mandor syukur mereka menggunakan pemberian anugerah itu sesuai apa memberikan sampai menyukuri sampai itu menjaga kemanusiaannya guna pemikirannya, guna perasaan manusia juga di perasaan ya baik pedus pedus yang juga guna Joko awal editan dari manusia ini Masya Allah ini udah meri loh pitik barang ini udah meri ya anda ngerti sebelah-sebelahnya ada menungsa wes dari menungsa dipimpin dari menungsa semari menungsa ada Nabi Muhammad SAW menungsa semari menungsa maka kalau tidak kali maka ini tikel-tikel kepada manusia pertama tidak ada menungsa kedua tidak ada menungsa dari Nabi Muhammad SAW merupakan dengan menusok agar tawa istri tetap menusok lakon Islam itu lakon enak, enak, santai nanti yang dikaiki zaman itu santai dia kuyon, dia gasa-gasaan mereka menusok wong senyabut lakonnya agar Islam itu wong senyabati menusok mana tu sesuatu yang perlu dihantar. Bukan ada tiada, bukan ada tiada. Bukan ada cara. Nanti jadi kuliah peraih sambil kita di dalam dan ini bermakna apa esensi di dalam ayat Al-Quran. Apa bagaimana menanggulangi hal-hal yang kira-kira membahayakan kita dari luar. Bagaimana jika kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalahkan setan yang datang pergi khannas datang pergi sampai dia zikir takut begitu sampai zikir berbelas ya mulai ini pernah jadi lagi kita ini zikir sengaja sayangnya waktu itu nanti ini pun dihidupkan nanti dari mana tapi wong siji boten iblis kitab al iblis dadi boten minal jinati wa nas akhire tapi kesehatan terusan kula saking kadang nek boten tetep sampean kula saking iki jawe kiai bisa menopa sing ngangge kitab al iblis nalika rampung inggih menika pungkasanipun al-Iblis ingkang saged kawulaturaken wonten ing ngarsanipun para mitra para maos lan para ingkang ngginakaken al-Fakir namung anjawaken namung nerjemahaken lan nemalaken katerangan-katerangan dengan saged al-Fakir ayat dengan peraturan ini jadi menurut diakoni masing-masing ini tidak cuma nemalaken keterangan-keterangan dengan saged al-Fakir ayat bilih kesal betipun al-Iblis nyoto wonten ingkang boten utawi wonten ingkang kirang leres wonten sanes cukupipun namung saking kacingkranganipun al-Fakir tiyang al-Fakir menika kesing menipun asma ibadine menika bilih wonten leresipun inggih menika ingkang tansah sahalajengajen menika boten sanes namung saking buah piwucalanipun para guru-guru lan masae-masae ingkang agung-agung ilmunipun miwati kedadianipun para ulama-ulama ingkang jembar pangertosan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, panjenengan dalem ingkang dalem sembah, lan ingkang dalem pundi-pundi, panjenengan dalem ingkang dalem suwun pitulung, panjenengan dalem ingkang dalem ajeng-ajeng linten miwadhari, wonten panjenengan dalem kepareng-pareng manfaat dhateng al-Iblis di dunia wal akhirat. Mugi kepareng-pareng ridho dateng abdi dalem al-Fakir menika ijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya maula an-ni'am ya rahimatuma ya imam antal ma'ruf wa antal musta'an bi karamika ya Allah tabbitna ala sirat-sirat al-ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wafaqik nariman nurafiquhum bihi fi dari karamatika fi jannatin na'im wasannifna bishumuri rahmatika amma tumatu bil sa'ilin amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila thariqil mustaqim bi barakati khatmil qur'anil 'azim wa bi hurmati hadithika wa sunnatil karim wa fu 'anna ya karim wa fu 'anna ya rahim واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين. اللهم زينا بزينه حفظ القران واكرمنا بكرامه حفظ القران وشرفنا بشرافه حفظ القران Kurang sudah menghormati sesimpul dengan doa Al-Quran yang berikut berisi tentang